pirang dende-dende tampurang urang leng tak linggokan jamu aden turui adia malam kon dende-dende barilah rindu-rindu baka pastian indah laga kayu dia sayang dende janjang den kapiang indahlah rotan dende-dende aka pun jadi kandak di hati dende adia den nai pasun tiang ko indah dape piala hati ko mati saumwa hidup dende-dende indah babi ni siang malam tak bayang adia surang pangana den cewang malayang layang haraba tamu si dejo pinang tanya den gungguang adia tabang dende-dende usah di aga juo diri den nai ko bayang bayang den dan digantong den nai indah batali dan den harokan kato pasti indahlah kayu dia sayang ande janjang den kapiang indahlah rotan den aka pun jadi kanda di hati de adia den nai pasung tiang ko indah dape biarlah hati ko mati saumwa hidup dende-dende indah babi ni katokan lah iyo indah katokan indah nak taran jalan den tampu jandi agak denai jo mimpi badan lare lare lare lare mananti nak duo kali pantun sairang dende-dende kurang urang leng tak linggokan jamu aden turui adia malam kon dende-dende barilah rindu-rindu baka pastian indah laga kayu dia sayang dende janjang den kapiang indahlah rotan dende-dende aka pun jadi kanda di hati dende adia den nai pasun tiang ko indah dape piala hati ko mati saumwa hidup dende-dende.